Selamat hari Minggu. Selamat pergi beribadah. Selamat hari Minggu. Selamat pergi untuk memuji. Selamat hari Minggu. Selamat pergi untuk berdoa. Selamat hari Minggu. Selamat untuk ke gereja. Kata selamat hari Minggu memang menjadi kata yang indah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tepat, sungguh kurang. Satu-satunya, pasti tidak. Mengapa? Karena beribadah tidak boleh dimonopoli oleh hari Minggu saja. Berdoa, menyanyi, memuji khalik langit dan bumi tak bisa dimonopoli oleh satu hari yang bernama hari Minggu. Itu harus terjadi tiap hari dalam kehidupan tiap orang. Hari Minggu adalah sebuah hari yang memang dikuduskan sebagai sebuah perhentian untuk kita duduk bersama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman sebagai tubuh Kristus yang utuh. Tapi itu tidak sama dengan sebuah kegiatan keagamaan yang harus dipenuhi untuk memenuhi tuntutan keagamaan. Sementara di luar hari Minggu, Anda tak bersekutu dengan Dia, pemilik hidup ini. Hari Minggu, hari yang khusus. Tapi hari biasa, bukan hari di mana Anda bebas untuk melakukan apa saja. Tiap hari adalah ibadah. Hari Minggu menjadi wujud yang luar biasa. Alangkah indahnya. Oleh karena itu, selamat hari Minggu, Anda tak sekedar terjebak dalam ibadah Kronos. Tapi selamat hari Minggu, semua Anda. Selamat hari Minggu, semoga Anda bertemu dengan Dia Sang Pencipta, Kairos. Dua istilah yang penting untuk kita pahami. Kronos adalah urut-urutan waktu, urut-urutan kegiatan yang kita punyai. Sementara Kairos adalah intervensi Allah dalam kehidupan penyertaan yang kita rindukan. Semoga Kronos, kegiatan berhari Minggu, diwarnai dengan Kairos, penyertaan Allah di sana. Maka ibadah Anda akan sangat bermakna, penuh dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Selamat untuk menikmatinya. Selamat untuk menjalaninya. Jadilah orang bijak yang beribadah bukan hanya hari Minggu, tetapi di tiap hari hidupnya, tiap langkahnya. Namun, jadi juga orang bijak yang tak pernah melupakan hari Minggu untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman sebagai satu tubuh Kristus yang utuh. Semoga Anda menemukan nilai yang sejati dalam waktu yang bernama hari Minggu. Bersama saya, Bigman Sirait.